Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelumnya saya mohon maaf, sesi pertama tadi ba'da maghrib tidak bisa kita laksanakan karena satu halangan mendadak. Ada satu halangan yang tiba-tiba di jalan, namun masih ada sisa-sisa waktu, insya Allah kita manfaatkan untuk menuntut ilmu. Dan penuntut ilmu insya Allah senantiasa berusaha memanfaatkan waktu untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kita akan melanjutkan masih pada bab yang pertama, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Masih pada bab yang pertama, memasuki dalil yang ketiga. Pertemuan yang ketiga memasuki pembahasan dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Bab yang pertama adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang hakikat tauhid dan kedudukannya yang sangat agung. Kita akan masuk dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu, kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Isra ayat ke-23. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga dari bab yang pertama. Kita lihat penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah beliau pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kata beliau hafizahullah, "Ma yustafadu minal ayah." Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah 5 pelajaran. Yang pertama, annat tauhida huwa awwalu ma amara Allahu bihi minal wajibat. Bahwasannya tauhid adalah perintah yang diwajibkan pertama sekali. Wa huwa awwalul huquq al wajibah 'alal 'abdi. Dan menunaikan kewajiban mentauhidkan Allah adalah juga kewajiban yang pertama bagi seorang hamba. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Yang dimaksudkan oleh Syekh hafizahullah di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kita 2 ketetapan. 2 ketetapan. Apa 2 ketetapan itu? Yang pertama, tauhid. Alla ta'budu illa iyyahu. Kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini 2 ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan ketetapan yang pertama dari dua ketetapan ini adalah perintah mentauhidkan Allah, perintah memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan larangan beribadah kepada selainnya. Maka dari sini kita pahami, tauhid adalah perintah yang paling tinggi. Sebaliknya, kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini perlu juga kita perhatikan dengan baik. Allah memulai dengan sebuah kalimat, waqada rabbuk, dan Rabbmu telah menetapkan. Para ulama mufassirin menjelaskan mengapa Allah tidak mengatakan waqadallahu, dan Allah telah menetapkan, tapi Allah gunakan kata atau namanya Rabb. Rabbmu telah menetapkan. Apa arti Rabb jamaah sekalian? Rabb itu yang mencipta, yang menguasai, dan yang mengatur. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita. Dia pula yang menguasainya, dia juga yang mengaturnya. Dialah yang menciptakan segala kenikmatan, rezeki, dan semua kemanfaatan. Dia pula yang menguasainya, dia pula yang mengaturnya. Dialah yang maha mampu menimpakan mudarat bagi kita, dan apabila kita tertimpa mudarat, hanya dia yang maha kuasa untuk menghilangkan kemudaratan itu dari kita. Inilah makna Rabb. Dan kita sebagai hamba yang selalu butuh kepada rezekinya, yang selalu berada di bawah kekuasaannya, tidak pernah sedikit pun kita bisa keluar dari bawah kekuasaannya dan dari dalam pengaturannya. Maka jemaah sekalian, Allah gunakan kata Rabb di sini mengandung maksud bahwasannya ketika Allah telah menetapkan ini, kita enggak ada pilihan lagi. Ini yang hendak Allah sampaikan kepada kita, bahwa ketetapan di sini diatur dan ditetapkan oleh Rabb, sang pencipta, penguasa, dan pengatur, sehingga hamba tidak punya pilihan kecuali taat. Hamba tidak punya pilihan lain kecuali taat. Iya. Maka dari sini bisa kita memetik pelajaran bahwasannya ketika Allah telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, hamba tidak diberi kebebasan untuk memilih sesembahan yang lain. Maka dari itu, orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menaati Allah dan Rasulnya, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apapun yang telah ditetapkan oleh Rabb, hamba tidak punya pilihan kecuali taat. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita, dia yang selalu memberi rezeki kepada kita, dia yang terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, dan kita berada di bawah kekuasaannya. Dia maha mampu menimpahkan azab kepada kita. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang tidak mau menerima ketetapan sang pencipta, dialah orang yang sombong. Kenapa disebut sombong? Karena dia enggak tahu diri. Dia hidup dengan rizki dari Allah, dia tinggal di bumi Allah, dia berada di bawah kekuasaan Allah. Kapan saja kalau Allah kehendaki, Allah maha mampu untuk menimpakan azab kepadanya. Kok berani-beraninya dia menolak apa yang telah Allah tetapkan? Makanya jemaah sekalian, Allah tetapkan kepada kita di sini, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dari sini dapat kita pahami, kita di sini tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Sebab ini ketetapan Rabb. Kita enggak punya pilihan lain. Makanya perlu kita koreksi ungkapan bahwa memilih agama atau memilih keyakinan, memilih kepercayaan Rabb mana atau sesembahan mana yang perlu atau harus diibadahi. Mereka katakan itu sebagai hak asasi. Ini perlu dikoreksi. Allah enggak pernah memberikan hak kepada kita untuk memilih sesembahan yang lain. Di situ kita enggak punya hak. Kita hanya punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kita tidak punya hak di situ. Ini perlu dikoreksi. Memilih agama, memilih sesembahan, itu bukan hak asasi. Kita enggak ada hak di situ. Yang ada hanyalah kewajiban. Karena Rabb telah menetapkan kewajiban kita beribadah hanya kepadanya. Makanya jemaah sekalian, di dalam syariat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Termasuk hukuman yang harus diberikan pemerintah kepada orang yang murtad adalah hukuman mati. Seandainya dia punya hak asasi untuk memilih agama yang lain, maka tentu dia enggak boleh dihukum karena itu hak dia. Itu bukan hak dia. Di situ dia tidak punya hak, hanya punya kewajiban. Maka inilah ketetapan yang pertama di dalam ayat yang mulia ini, dan ditetapkan oleh Rabb, sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Kita enggak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Orang yang tidak mau tunduk dan patuh, dia mau bebas memilih sesembahan yang lain, maka dia adalah orang yang sombong, tidak tahu dirinya, tidak menyadari dirinya adalah makhluk yang lemah, yang selalu makan rezeki dari Allah, tinggal di bawah kekuasaan Allah, enggak akan pernah keluar sedikit pun. Tapi jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana dengan ayat la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan di dalam agama. Apakah ini menunjukkan manusia punya hak untuk memilih? Tidak jemaah sekalian. Enggak ada satupun ulama yang menafsirkan ayat itu manusia diberi hak untuk memilih agama sesuai keyakinannya, sesuai keinginannya. Tidak ada jemaah sekalian. Antum mau cari kitab tafsir manapun, enggak ada yang menjelaskan seperti itu. Namun ayat ini ada dua penjelasan ulama mufassirin. Penjelasan yang pertama, ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan perintah berjihad. Perintah berjihad. Ini penjelasan yang pertama. Ayat ini hukumnya sudah dihapus dengan turunnya perintah berjihad. Jihad itu jihad untuk menyerang orang-orang kafir terlebih dahulu. Mereka diberikan tiga pilihan. Pilihan yang pertama, masuk Islam. Pilihan yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, dikasih pilihan kedua. Apa pilihan kedua jemaah sekalian? Menjadi kafir zimmi dan membayar jizyah. Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan pemerintahan kaum muslimin. Dia tunduk dan dia membayar jizyah. Untuk apa dia membayar jizyah? Sebagai jaminan keamanan terhadapnya. Dan agar dia merasa hina dengan kekafirannya, supaya dia masuk Islam. Dan agar selama dia menjadi kafir zimmi, kita punya kesempatan untuk berdakwah. Subhanallah jemaah sekalian, inilah tujuan jihad. untuk menebarkan rahmat agar orang mendapatkan hidayah, bukan mengirim orang ke neraka, tapi mengajak mereka mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana caranya mereka mendapatkan rahmat Allah? Masuk Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjihad melawan orang kafir yang sudah berkhianat sekalipun, tadinya ada perjanjian damai, mereka berkhianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak langsung menyerang mereka. Beliau kasih tiga opsi. Beliau pertama, beliau ajak mereka masuk Islam. Bahkan beliau jelaskan keutamaan mereka kalau jadi muslim. Sama dengan kaum muslimin yang lain, enggak ada bedanya. Kalau mereka tidak mau, enggak juga langsung dibunuh. Masih dikasih kesempatan menjadi kafir dhimmi. Kalau tidak mau jadi kafir dhimmi, barulah diperangi. Jadi pilihan pertama dan kedua, tidak mau, maka barulah pilihan ketiga, perang. Ini jemaah sekalian, penafsiran yang pertama. Yang kedua, dijelaskan para ulama mufassirin, maksud ayat itu adalah kita enggak akan bisa memaksa hatinya. Kita enggak akan bisa memaksa hatinya. Walaupun kita berjihad, dia masuk Islam karena takut kepada pasukan jihad, tapi tetap saja hatinya enggak mungkin kita paksa. Dia bisa saja masuk Islam secara zahir, namun hatinya menyembunyikan kekafiran. Ini makna, dua makna ayat ini yang dijelaskan ulama mufassirin. Enggak ada yang mengatakan itu adalah dalil boleh memilih agama sesuai keinginan masing-masing. Tidak, jemaah sekalian. Iya. Ada lagi ayat yang lain yang dijadikan syubhat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, sudah enggak usah saling ngurus. Cuek-cuek aja kita, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Ditambah lagi dengan kalimat harus saling menghormati, subhanallah. Jamaah sekalian, pertama, kita diwajibkan untuk mendakwahi mereka. Jangan biarkan mereka di dalam agama kesesatan. Itulah yang dimaksud kaum muslimin, orang-orang yang penyayang. Kasihan mereka, orang-orang kafir. Kalau mereka terus dalam kekafirannya, maka mereka akan masuk neraka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan semua orang musyrik, yaitu semua orang yang menyembah selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Apakah kita membiarkan mereka kekal di dalam neraka jahannam? Apakah kita membiarkan mereka menjadi seburuk-buruknya makhluk selamanya? Harus kita ajak mereka masuk Islam. Kemudian jemaah sekalian, kalimat kita harus menghargai mereka, menghormati mereka, itu pula kalimat yang perlu dikoreksi. Maka jemaah sekalian, bagaimana mungkin kita menghargai dan menghormati orang yang Allah katakan ulaikahum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Kita menghargai hewan itu masih lebih baik, karena Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat ke-44, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat, lebih buruk, lebih jelek, lebih bodoh daripada binatang ternak. Jadi kita menghargai binatang ternak lebih bagus kalau begitu. Ini kalimat yang perlu diluruskan. Mereka itu, jemaah sekalian, hilang kemuliaan mereka. Tadinya manusia Allah ciptakan mulia, namun ketika dia melakukan dosa terbesar, kekafiran dan kesyirikan, hilang kemuliaannya, sehingga dia menjadi makhluk yang paling Allah hinakan dan yang paling Allah murka. Apakah masuk akal kemudian seorang muslim mengatakan kita harus hormati mereka? Padahal Allah hinakan mereka. Jadi Allah menjatuhkan dia, kok ada seorang muslim mau mengangkat mereka. Apalagi mengangkat mereka menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Ini lebih jelek lagi. Orang yang Allah benci, orang yang Allah murkai, bagaimana mungkin seorang muslim mengangkat derajat mereka? Makanya jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Enggak ada perbedaan pendapat ulama. Dibuka kitab fikih dari mazhab manapun, masuk di dalam bab kriteria pemimpin, nomor satu muslim. Sepakat ulama. Antum silakan buka kitab fikih dari mazhab manapun, dari mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya satu kata, enggak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin kafir. Kalau begitu jemaah sekalian, apa yang dimaksud lakum dinukum waliyadin? Makanya baca apa namanya sebab turunnya ayat ini. Sebabnya adalah ketika orang-orang kafir minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita beribadah bergantian saja? Kita ambil jalan tengah saja daripada kita bertikai. Subhanallah, coba lihat jemaah sekalian. Mungkin sekarang orang sekarang mengatakan, wah Masya Allah mulia sekali akhlaknya ya, enggak mau bertikai. Ini kata orang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, daripada kita bertikai, daripada kita berperang karena persoalan akidah ini, sudah kita damai saja, tapi kita gantian. Kita menyembah Tuhanmu, kamu menyembah Tuhan kita, bergantian saja. Kalau sekarang mungkin orang akan mengatakan, Masya Allah mulia sekali niatnya, nggak pingin bertikai, berselisih, pinginnya damai-damai saja, karena satu bangsa satu tanah air. Maka jemaah sekalian, Allah turunkan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, nggak boleh dicampur, itu maksudnya, nggak boleh dicampur-campur. Kalian laksanakan agama kalian, kami laksanakan agama kami. Itu bukan berarti mereka sudah jadi boleh melakukan agama mereka. Bukan. Mereka enggak ada pilihan selain mengikuti agama Islam. Tapi ketika mereka ingin dicampur, maka Allah turunkan, enggak boleh. Jadi itu maksud ayat tersebut, bukan mempersilahkan mereka, silahkan, enggak apa-apa. Untuk menjalankan agama kalian, tidak jemaah sekalian. Sama dengan firman Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin, silahkan dia beriman, siapa yang ingin, silahkan dia kafir. Apakah ini mempersilahkan orang untuk kafir? Tentu tidak. Kekafiran adalah dosa terbesar. Bagaimana mungkin kita pahami Allah mempersilahkan orang untuk kafir? Kalau begitu, mukmin dan kafir masuk surga. Seandainya Allah menyuruh kita kafir, berarti kalau begitu sama saja, enggak ada bedanya antara mukmin dan kafir. Enggak dipahami seperti itu. Ini diantara syubhat mereka. Baik. Maka jemaah sekalian, inilah kewajiban hamba yang terbesar, mentauhidkan Allah yang ditetapkan oleh Rabb. Karena Rabb yang menetapkan, manusia enggak punya lagi pilihan. Jemaah sekalian, kalau yang tetapkan bos kita di kantor, kita ada pilihan enggak? Ada. Kita bisa, kalau enggak mau taat, cari kerja lain. Iya kan? Majikan kita menetapkan satu aturan, kalau kita enggak mau taat, ya sudah, cari majikan lain. Sekarang kalau Rob yang menetapkan, apakah kita bisa mencari pemberi rezeki selain Allah? Apakah kita bisa mencari penguasa dan pengatur alam ini selain Allah? Enggak ada jemaah sekalian. Maka kita tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Iya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang kedua kata Syekh, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Di dalam ayat ini terkandung makna yang terdapat dalam kalimat la ilaha illallah. Apa yang terdapat dalam la ilaha illallah? An-nafyu dan al-isbat. Jadi ayat ini sama persis kandungannya dengan kandungan makna kalimat la ilaha illallah yang terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu, penafikan. Apa maknanya jemaah sekalian? Menafikan semua sesembahan selain Allah. Maksudnya adalah kita menyatakan salah, meyakini bahwa semua yang disembah selain Allah tidak benar. Itulah makna kalimat la ilaha. Sama dengan ayat ini, Allah ta'budu, kalian tidak boleh beribadah kepada siapapun. Kita nafikan dulu semua sesembahan selain Allah, kita yakini salah, tidak benar. Kemudian yang kedua, al-itsbat, penetapan. Itulah makna kandungan illallah. Sama dengan ayat ini, illa iyyahu. Yaitu kita menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka kata Syekh, fa fiha dalilun ala anna tauhid la yakumu illa ala nafyi wal itsbat. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya tauhid itu tidak mungkin tegak kecuali dengan mengamalkan dua rukun ini, yaitu an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Maknanya adalah nafyil ibadati amma siwa Allah, menafikan ibadah dari selain Allah. Maksudnya kita yakini selain Allah tidak patut diibadahi. Wa isbatiha lillah, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, kama sabak, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Ya, makanya jemaah sekalian, seandainya orang yang sudah beriman Allah patut disembah, dia beriman, sesembahanku adalah Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, bahkan hajinya sudah lebih dari sekali, umroh apalagi. Tapi jamaah sekalian, dia belum menafikan sesembahan selain Allah. Contohnya bagaimana? Dia masih meyakini orang yang menyembah selain Allah jangan disalahkan, jangan dibilang sesat, apalagi kafir. Maka berarti dia belum mengamalkan la ilaha illallah, dia belum mengamalkan tauhid. Kenapa? Karena dia belum menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Gak ada gunanya dia beribadah. Jadi tauhid itu harus memiliki dua sisi. Gak cukup dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga harus menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Sebaliknya juga jemaah sekalian, ketika dia sudah yakin hanya Allah yang berhak disembah, tapi kenyataannya dalam perbuatannya masih ada ibadahnya yang dia berikan kepada selain Allah, dia juga belum beriman, belum bertauhid. Namun ini tidak jarang terjadi pada sebagian orang yang mengaku muslim. Dia sebenarnya yakin hanya Allah yang patut disembah. Pada kenyataannya dia masih menyembah selain Allah, entah dia akui atau tidak. Seperti tidak sedikit orang yang mengaku muslim masih berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para penghuni kubur, berdoa kepada para jin yang menunggu di tempat tertentu, bahkan mereka yakin jin itulah penguasa di situ. Ini sudah keyakinan yang syirik, apalagi kalau dia berdoa. Dan tidak jarang juga mereka menyembelih hewan untuk pendekatan diri dan pengagungan kepadanya. Ini juga ibadah. Walaupun dia beriman hanya Allah yang berhak disembah, tapi perbuatannya masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia belum mentauhidkan Allah. Baik, ini pelajaran yang kedua. Tauhid itu harus senantiasa memiliki dua bagian, dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Pelajaran yang ketiga, kata Syekh, azamatu haqqil walidain haitsu atafa haqqahuma ala haqqih wa jaa fil marbat fil martabati tsaniyah. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita betapa agungnya hak kedua orang tua. Dari mana bisa kita pahami betapa besarnya hak kedua orang tua? Karena Allah menyebutkan bersamaan hak orang tua dengan hak Allah. Dan disebutkan pada tingkatan yang kedua. Jadi, ayat ini menyebutkan dua ketetapan. Ketetapan yang pertama, kewajiban beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Ini ketetapan yang paling agung, karena itu adalah hak Allah. Yang kedua adalah perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan perintah berbakti juga sudah mengandung larangan durhaka. Disebutkan setelah hak Allah pada tingkat yang kedua, menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua kita. Namun sekaligus di sini kita juga bisa memetik pelajaran. Ternyata sebesar-besarnya hak orang tua tetap saja di bawah hak Allah. Sehingga kalau misalkan terjadi ada orang tua kita, naudzubillah, semoga tidak terjadi, tapi kalau misalkan terjadi ada orang tua kita yang menyuruh kita berbuat dosa kepada Allah, enggak boleh kita taati. Karena hak Allah lebih tinggi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Orang tua saja kita enggak boleh taat. Apalagi cuman pemimpin di kantor. Kok mau-maunya kita disuruh tanda tangan menerima uang fiktif? Mau saja, takut sama pimpinan. Subhanallah. Disuruh berbuat dosa. Orang tua saja enggak boleh kita taat. Apalagi yang lainnya. Jangankan menyuruh jamaah sekalian, memaksa sekalipun enggak boleh kita taati. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat ke-15, Allah menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Jadi, maksa sekalipun enggak peduli. Walaupun orang tua kita memaksa untuk kita berbuat dosa, jangan lakukan. Kenapa jemaah sekalian? Allah lebih tinggi haknya. Dan Allah lebih baik kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Namun jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat dalam surat Luqman ayat ke-15, Allah mengatakan, "Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa." Tetaplah kamu mempergauli kedua orang tuamu itu, yaitu orang tua yang kafir tadi dan memaksa anaknya untuk kafir, kata Allah, tetap mempergaulinya di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah. Ini orang tua yang kafir, jemaah sekalian. Orang tua yang kafir memaksa anaknya untuk kafir, Allah masih perintahkan pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Pergauli di dunia dengan cara yang baik. Apalagi alhamdulillah jika orang tua kita masih muslim. Walaupun mungkin masih banyak orang tua kita melakukan amalan-amalan yang tercela. Apakah itu mengada-ada dalam agama atau kemaksiatan? Masih jauh lebih baik daripada yang kafir. Maka dari itu jemaah sekalian, dari sini juga kita dapat memahami betapa besar pun dosa orang tua kita, tetap saja si anak wajib berbakti. Ya, termasuk kalau orang tua berbuat zalim kepada anak, boleh enggak anak balas berbuat zalim? Enggak boleh jemaah sekalian. Enggak boleh anak balas berbuat zalim. Ya. Orang tua enggak menafkahi anaknya, orang tua menelantarkan anaknya, boleh enggak si anak kalau sudah dewasa, sudah mandiri membalas orang tuanya? Orang tua butuh bantuan dia enggak ngasih bantuan. Boleh atau tidak? Enggak boleh jemaah sekalian. Karena itu dosa yang kalau dibandingkan dengan kesyirikan enggak ada apa-apanya. Ternyata orang tua yang musyrik Allah masih suruh berbakti. Iya. Yang kita harus benar-benar berlepas diri, sama sekali tidak mau berbakti, tidak mau membantunya, kalau orang tua itu memerangi Islam. Kalau dia memerangi Islam, ya. Dan ini kaidah umum. Allah nyatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Iya. Jadi ini menunjukkan betapa tingginya hak orang tua, namun tetap saja masih di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan jemaah sekalian, patut kita baca lanjutan ayat terkait dengan hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumu uff." Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya mencapai umur tua bersamamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu maknanya adalah ungkapan bantahan atau bentakan tapi yang paling halus. Mungkin orang enggak tersinggung karena saking halusnya. Pokoknya itu mengandung bentakan tapi halus sekali. Menolak tapi halus. Ya, misalkan ada orang tua minta sesuatu, kita tolak, tolaknya tapi halus sekali. Mungkin enggak tersinggung. Tetap saja Allah larang. Iya. Jangan sekali-kali membentak orang tua kita, mencerca orang tua kita, atau menolak orang tua kita, walaupun dengan kalimat yang paling halus. Wala tanharhuma, jangan pula membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang lembut dengan penuh kasih sayang. Wakhfid lahumā janāha dhulli minar raḥmah, dan tundukkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya jangan sombong. Walaupun kamu sudah lebih kaya, lebih pintar daripada orang tuamu, tetap saja pangkat kamu anak. Jangan menyombongkan diri, jangan merasa lebih tinggi daripada orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Jadi ini lanjutan ayat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang keempat masih juga terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Syekh mengatakan, wujubul ihsan ilal walidain bi jami'i anwa'il ihsan, li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in. Di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran. Wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua dengan semua bentuk perbuatan baik. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah tidak memberikan satu pengkhususan perbuatan baik seperti apa untuk orang tua kita. Di dalam ayat Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Ini namanya kata nakirah, sesuatu yang sifatnya umum, enggak ada pengkhususan. Artinya apa jemaah sekalian? Apa saja yang termasuk perbuatan baik yang bisa menyenangkan orang tua kita, lakukan. Sebaliknya, yang membuat orang tua kita marah, yang membuat orang tua kita sedih, jangan lakukan. Tapi sekali lagi, itu semuanya terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harus mengamalkan satu kewajiban walaupun orang tua kita sedih, tentunya kita tetap amalkan karena hak Allah lebih tinggi. Namun selama tidak mengandung dosa, maka semua perbuatan yang bisa menyenangkan orang tua kita wajib kita kerjakan. Wajib kita kerjakan. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan pengkhususan. Jadi apapun yang diinginkan orang tua kita, apapun yang disuruh oleh orang tua kita, wajib kita kerjakan jika itu bisa menyenangkan orang tua kita. Dengan syarat itu bukan dosa dan juga masih dalam batas kemampuan kita. Kalau kita enggak mampu tentunya enggak wajib. Iya. Maka inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Maka jemaah sekalian, jangan harap seorang anak itu akan sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat kalau orang tuanya belum ridho kepadanya. Allah pasti murka kepadanya kalau orang tuanya murka kepadanya. Bahkan jemaah sekalian, di antara doa yang pasti Allah kabulkan adalah doa orang tua bagi anaknya. Sama saja apakah orang tua mendoakan kebaikan atau kejelekan, pasti Allah kabulkan. Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabbatin la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua, da'watul musafir, doanya seorang musafir. Yang ketiga, da'watul walid, doanya orang tua. Pasti dikabulkan. Maka dari itu ini juga sekaligus peringatan bagi kita. Sejengkel apapun kita kepada anak kita, semarah apapun walaupun dia lagi nakal, jangan sekali-kali mendoakan kejelekan. Jangan tahan emosi kita, jangan doakan jelek, karena Allah pasti kabulkan. Dan kita sebagai anak juga hati-hati, jangan kita menyakiti orang tua kita. Entah sengaja atau tidak, orang tua kita mendoakan jelek, bahaya, celaka kita ya, walaupun kita ahli ibadah jemaah sekalian, walaupun kita mengamalkan sunnah. Nabi yang mengabarkan kepada kita pasti dikabulkan kalau didoakan jelek. Dan itu sudah terbukti. Di antaranya pada kisah Juraij, sang ahli ibadah. Juraij ahli ibadah, didoakan jelek orang tuanya, tertimpa kejelekan dia. Untung kejelekannya tidak terlalu berbahaya. Apa, bagaimana kisah Juraij jemaah sekalian? Ringkasnya, Juraij ini ahli ibadah. Hari-harinya, waktu-waktunya diisi dengan ibadah. Bahkan dia punya tempat khusus. Khusus dibangun untuk dia sendiri beribadah di situ, enggak keluar-keluar. Maka jemaah sekalian, satu hari ibunya datang, manggil Juraij. Juraij lagi sholat sunnah. Juraij pun bimbang, ragu. Sholatku atau panggilan ibuku? Karena dia ahli ibadah, namun sayang dia tidak banyak belajar ilmu agama. Walaupun dia rajin ibadah. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran. Gak semua orang kita lihat rajin ke masjid berarti dia pantas dipanggil ustadz misalkan. Ya, karena tidak sedikit di masyarakat seperti itu. Lihat orang masya Allah tiap hari pakai peci. Ya, gak lama dia langsung dipanggil ustadz. Ya. Padahal dia gak memiliki ilmu tentang agama. Tidak banyak yang dia tahu. Walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia masya Allah akhlaknya baik, tutur katanya halus, belum tentu dia memahami ilmu agama. Kita harus bisa bedakan. Ternyata Juraij karena kedangkalan ilmunya, walaupun dia ahli ibadah, dia memilih sholat sunnahnya. Padahal kalau dia berilmu, dia paham syariat Allah, sholat sunnah hukumnya sunnah. Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Yang sunnah bisa dikalahkan dengan yang wajib. Tapi Juraij tetap memilih sholatnya. Maka jemaah sekalian, ibunya marah. Marah ibunya sampai ibunya mendoakan jelek untuk dia. Semoga kamu tidak sampai mati sampai kamu melihat wajah-wajahnya pelacur. Ini salah sebenarnya. Ibunya telah melakukan kesalahan. Mendoakan jelek, bahkan mendoakan anaknya berbuat dosa melihat wajah pelacur. Iya. Tapi Allah kabulkan. Allah kabulkan padahal dia ahli ibadah. Karena dia buat kesalahan dan ibunya marah, Allah kabulkan doa jelek ibunya. Ya. Jadi ada seorang pelacur mau menggoda Juraij. Masya Allah, Juraij tahan banting, enggak termakan godaan. Akhirnya pelacur itu berzina dengan seorang pengembala. Enggak bisa sama Juraij, dia berzina dengan pengembala. Sampai dia hamil. Lalu dia memfitnah Jurayj, dia mengatakan ini hasil perbuatan Jurayj. Maka sang raja ketika itu menyuruh pasukannya untuk menghancurkan tempat ibadahnya, dan dia ditangkap lalu diikat di belenggu. Kemudian dibawa menghadap raja. Ketika di perjalanan, dia melewati sekumpulan para pelacur, menertawakan dia. Apa namanya? Menghina dia dan menertawakan. Iya. Disitulah dia ingat doa ibunya. Inilah doa ibuku, Allah kabulkan. Dia melihat wajah para pelacur menertawakan dia. Tapi karena dia orang jujur dan orang yang bertawakal kepada Allah dan ahli ibadah, Allah memberikan jalan keluar. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana jalan keluarnya jemaah sekalian? Jurayj salat dan berdoa kepada Allah, dan Jurayj menyuruh bayi itu berbicara. Dengan izin Allah, bayi itu berbicara dan bisa mengatakan siapa ayahnya, ayah biologisnya, yaitu seorang pengembala. Dan Jurayj pun dibebaskan, sampai akhirnya sang raja minta maaf dan menawarkan kepada Jurayj, kita akan bangun tempat ibadahmu lebih megah. Tapi Jurayj menolak. Dia ingin bangun saja seperti semula. Ya. Ini kisah yang banyak sekali pelajaran, namun yang ingin kita petik, bahayanya doa orang tua yang jelek bagi anaknya. Dan juga jemaah sekalian, ada kisah nyata orang tua yang kemudian menyesal. Anaknya ketika masih kecil, yang paling nakal, didoakan jelek oleh orang tuanya. Ternyata jemaah sekalian, anak yang masih kecil ini paling nakal, setelah dewasa justru dia menjadi anak yang paling berbakti. Dan satu hari dia pergi keluar, pergi kerja, lalu dia tertimpa kecelakaan, tertimpa bangunan yang roboh. Persis seperti doa ibunya dulu. Ibunya pun menyesal saat dia sudah menjadi anak yang paling berbakti. Dia ditimpa musibah itu, ibunya teringat doanya dulu. Jadi hati-hati, hati-hati dengan doa orang tua kita. Jangan kita menyakiti orang tua kita. Kalau kita didoakan jelek, entah karena marah, lupa, walaupun kemudian orang tua kita menyesal, tapi sudah terlanjur berdoa, maka kita hati-hati, jangan menyakiti orang tua kita. Sebaliknya juga, kalau kita sebagai orang tua, jangan sekali-kali mendoakan jelek untuk anak kita. Doakan yang baik, walaupun sedang marah, sedang jengkel, doakan yang baik. Ya, seperti orang Arab. Orang Arab kalau lagi marah, doanya adalah Allahu yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu tandanya dia lagi marah itu. Ya, doanya bagus. Ya. Jadi ini pelajaran yang keempat. Wajib berbuat baik dengan segala bentuk perbuatan baik. Enggak ada pengkhususan. Kita masuk yang kelima, yang terakhir kata Syekh, tahrimu uquqil walidain. Dalam ayat ini juga terkandung haramnya durhaka pada kedua orang tua. Itu pemahaman sebaliknya. Kalau kita diperintah berbakti kepada kedua orang tua, berarti haram berbuat durhaka pada kedua orang tua. Dan ini juga sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Itulah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Ya, jadi disebutkan juga bersamaan. Di sini disebutkan bersamaan perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan dalam hadis juga disebutkan bersamaan dosa terbesar, yaitu dosa syirik dan dosa durhaka pada kedua orang tua. Jemaah sekalian, satu faedah terakhir, ulama mengatakan bagaimana dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini setelah hak Allah disebut hak orang tua, tidak hak Rasul terlebih dahulu. Apakah itu menandakan hak orang tua lebih tinggi daripada hak Rasul? Jawabannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi haknya dibandingkan orang tua kita. Bahkan juga kalau anak wanita sudah menikah, maka hak orang tuanya berganti hak suaminya yang lebih tinggi. Namun ini bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan. Tetap saja anak wanita berbakti kepada suami dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan suami yang baik tentu dia akan memotivasi istrinya untuk selalu berbuat baik kepada keluarganya. Jangan seakan-akan dia mau menguasai istrinya dan harus berpisah dengan keluarganya. Kalau dia suami yang baik, dia harus memotivasi istrinya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun istrinya harus paham, suaminya sekarang posisinya lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Dan jemaah sekalian, dari seluruh manusia, tentu Rasulullah SAW lebih tinggi haknya atas kita. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, putranya sendiri atau anaknya sendiri, dan dari seluruh manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa di sini setelah hak Allah disebutkan langsung hak orang tua, tidak hak Rasul? Jawabannya jemaah sekalian, karena di dalam memenuhi hak Allah sudah terkandung pemenuhan terhadap hak Rasul. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita enggak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah hak beliau. Diteladani dalam beribadah, hak beliau yang paling tinggi. Kita tidak boleh beribadah kecuali sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan ibadah itu sebagaimana kita pahami tidak akan diterima oleh Allah kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Ikhlas saja belum cukup, harus dipenuhi syarat yang kedua, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Walhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah selesai dari pembahasan ayat ini, semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Silakan. Yang lain mau tulis silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sudah kita jelaskan bahwa jika orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati. Ya. Namun itu juga tidak bermakna kita boleh membentak orang tua kita. Tidak, jemaah sekalian. Tetap kita jelaskan dengan penuh kelembutan, dan bahkan itu kesempatan baik untuk berdakwah. Kapan lagi kita mau jelaskan persoalan ini kepada orang tua kita? Jadikan itu momen yang baik untuk berdakwah. Sampaikan bahwa itu adalah kewajiban. Mohon maaf orang tuaku, saya tidak bisa menaatimu. Allah lebih berhak untuk saya taati. Kalau itu kewajiban, iya. Jadi gak boleh kita taat kepada orang tua kalau nyuruh kita untuk meninggalkan satu amalan yang wajib. Iya. Karena orang tua kita jemaah sekalian gak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Kita taat kepada beliau, kepada orang tua kita, kita dapat azab Allah. Orang tua kita enggak bisa selamatkan. Jangankan orang tua kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada putrinya, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ugni anki min Allahi syai'a." Wahai Fatimah putrinya Muhammad, mintalah hartaku yang aku miliki sekehendakmu. Aku bisa berikan kalau aku miliki. Tapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Ini Nabi kepada anaknya, apalagi orang tua kita. Enggak bisa selamatkan kita dari azab Allah. Dan juga jemaah sekalian, ketika kita taat kepada orang tua kita yang menyuruh kita berbuat dosa, sebenarnya itulah kedurhakaan. Kenapa? Karena berarti kita akan mengakibatkan orang tua kita berdosa. Sebab dalam syariat, orang yang menyuruh orang lain berbuat dosa atau mengajak dan mencontohkan kepada orang lain, dia akan ikut menanggung dosanya. Jadi kita sebabkan orang tua kita berdosa kalau begitu. Kata Nabi SAW, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, satu perbuatan dosa, maka dia akan menanggung dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita taat disuruh berbuat dosa atau disuruh meninggalkan kewajiban, justru itulah durhaka. Iya, ini kesempatan untuk berdakwah. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan jenggot? Apakah tidak apa-apa dipotong karena orang tua suruh? Jemaah sekalian, menurut pendapat empat imam mazhab, mayoritas empat imam mazhab, memotong jenggot hukumnya haram. Mayoritas ulama empat mazhab berpendapat memotong jenggot hukumnya haram, apalagi dicukur habis. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena hadis-hadis menunjukkan demikian. Banyak sekali hadis. Nabi, diantaranya Nabi SAW bersabda, "U'ful liha wa u'ful syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Ini perintah. Dan perintah Nabi SAW pada asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau sekedar mubah. Misalkan kalau ada hadis, ternyata Nabi memerintahkan untuk kita membiarkan jenggot tumbuh, ternyata Nabi SAW pernah potong jenggot. Misalkan kalau ada, oh berarti perintahnya enggak wajib, sunnah. Ternyata enggak ada jemaah sekalian. Enggak ada satu riwayat pun Rasulullah SAW pernah merapikan jenggot dengan cara dipotong, apalagi dicukur. Kalau disisir enggak apa-apa. Dikasih minyak enggak apa-apa. Ya. Kalau sudah putih, dikasih warna lain selain hitam juga boleh. Tapi jangan dipotong, jangan pula dicukur. Memang ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau memotong jenggot itu pun karena sudah lewat satu genggaman. Dan beliau lakukan itu berdasarkan ijtihad, dan beliau lakukan itu ketika ihram. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu boleh, dengan syarat itu dua. Satu, ketika ihram haji atau umroh. Yang kedua, dipotong yang sudah lewat satu genggaman. Kalau sekarang terbalik, atasnya yang dipotong. Iya. Maka ini tidak benar. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mayoritas ulama mazhab Syafi'i menyatakan haram, minimalnya makruh. Minimalnya makruh memotong jenggot, apalagi sampai mencukur. Hanya dibolehkan ketika ihram. Itu pun pendapat yang lemah. Yang pembolehan memotong yang lewat dari satu genggaman ketika ihram. Kenapa lemah? Karena tidak ada juga contoh Nabi SAW, hanya ijtihad sahabat. Dan ijtihad sahabat, kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW, enggak boleh kita ikuti. Iya. Kalau ijtihad sahabat bertentangan dengan hadis Nabi SAW, enggak boleh kita ikuti. Baik. Bahkan jemaah sekalian, ada hadis-hadis yang memerintahkan kita memanjangkan janggut dan mencukur kumis. Kenapa? Karena itu kebiasaan orang-orang kafir. Nabi SAW mengatakan, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Dalam hadis lain, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Dalam hadis lain, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Jangan dibalik. Kumis dipanjangkan, jenggot malah dipotong. Iya, ini kebalik. Dan itu kebiasaan orang kafir. Dan mengikuti kebiasaan orang kafir, tasyabbuh, itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar, menyerupai orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Iya. Mungkin ada yang mengatakan, orang kafir juga sekarang banyak berjenggot. Iya. Orang Yahudi berjenggot banyak. Apakah kita harus potong jenggot atau cukur jenggot kalau begitu demi menyelisihi mereka? Jawabannya tetap tidak boleh jemaah sekalian. Kenapa? Karena memelihara jenggot bukan semata-mata menyelisihi mereka. Bahkan itu juga termasuk fitrah. Fitrah kaum lelaki. Fitrah kaum lelaki jemaah sekalian. Pada umumnya kaum lelaki. Ya. Sebaliknya wanita sudah fitrahnya enggak berjenggot. Makanya ulama juga mengatakan seandainya wanita tumbuh jenggot, wajib dipotong, dicukur. Wajib kalau wanita. Jadi menyerupai wanita juga. Dan Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi kalau lolos dari tasyabbu kepada orang kafir, enggak lolos dari tasyabbu kepada wanita. Dan juga yang memelihara jenggot kan enggak semua orang kafir. Kebanyakan motong, cukur. Iya. Dan juga jamaah sekalian, memelihara jenggot adalah fitrah, adalah kebiasaan para nabi dan rasul, kebiasaan para sahabat seluruhnya. Ketika orang kafir mengamalkan, mestinya kita bangga. Wah, mereka mengamalkan ajaran Islam. Jangan malah ketika mereka amalkan, kita malah tinggalkan. Kalau begitu logikanya, kalau logikanya itu dipakai, kalau orang kafir sudah lakukan, kita gak boleh lakukan. Berarti kalau mereka masuk Islam, kita keluar dari Islam, begitu. Iya, kan tidak begitu logikanya. Iya, jadi apa namanya, larangan memotong jenggot, mencukur jenggot, bukan semata-mata tasyabbu kepada orang kafir. Baik, kalau begitu gak boleh taat. Iya, tapi tetap dijelaskan dengan baik, dengan lemah lembut, disampaikan. Iya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Ya. Jika ibu kita tidak ridho, jika anaknya melakukan poligami bagaimana? Apakah tidak akan lebih berkah poligami yang dijalani? Ya. Jemaah sekalian, pada dasarnya menikah itu adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah, taat kepada orang tua hukumnya wajib. Kalau begitu, wajib lebih diutamakan. Tetapi ada kondisi nikah menjadi wajib. Kapan itu? Di antaranya adalah ketika seorang laki-laki khawatir, kalau saya enggak nikah, saya akan terjerumus kepada zina. Maka menjadi wajib. Maka menjalankan kewajiban kepada Allah lebih tinggi daripada taat kepada orang tua. Iya. Ya sebenarnya umumnya orang tua kita hanya butuh penjelasan yang ilmiah, yang memuaskan dan lemah lembut. Ditambah dengan apa? Dengan bakti kita. Kasih hadiah-hadiah, ya. Kalau kata kasarnya disogok. Ya, supaya enggak pada marah. Sama dengan istri antum, ya. Kasih hadiah dulu, kasih senang dulu. Ya, baru sampaikan mau menikah lagi, ya. Jangan langsung disampaikan. Servis dulu yang baik, kasih hadiah, beli apa yang dia maukan, ya. Misalkan kasih hadiah mobil Alphard misalkan, ya. Kasih senang dulu, ya. Baru sampaikan mau menikah lagi, ya. Jadi demikian. Sebenarnya itu yang dibutuhkan orang tua, penjelasan yang ilmiah dan kita berbuat baik kepada mereka supaya mau menerima. Ya. Itu kan karena kekhawatiran saja. Nanti kalau kamu poligami, kamu jadi begini begitu. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada mereka. Iya, wallahu alam. Ada pertanyaan panjang, intinya adalah memilih pemimpin kafir. Memilih pemimpin kafir. Ya, apalagi dipuji-puji dengan gelar-gelar Islam. Ya, jemaah sekalian, jangankan memilih pemimpin kafir, intinya adalah semua perbuatan yang mengandung loyalitas kepada orang kafir itu adalah dosa besar. Jangankan memilih pemimpin kafir, jemaah sekalian, ikut-ikutan gaya mereka saja itu hukumnya sudah dosa besar. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Itu cuma ikut-ikutan gayanya. Sudah dosa besar. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa itu dosa besar? Karena di situ mengandung loyalitas kepada mereka. Maka semua yang menyerupai mereka, kita harusnya berlepas diri. Apabila itu merupakan ciri khusus mereka. Kalau kita ikutan, berarti kita ada sedikit ataupun banyak loyal kepada mereka. Sementara mereka adalah makhluk yang Allah benci, yang Allah murkai, yang Allah akan masukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Patutkah kita memuliakan mereka? Makhluk yang Allah hinakan, yang Allah murkai, yang Allah benci, kemudian kita malah cinta kepada mereka, loyal kepada mereka, mendukung mereka. Jamaah sekalian, seandainya pun betul dia ternyata Masya Allah kepemimpinannya bagus, enggak korupsi, tetap saja jemaah sekalian, kita enggak boleh memilih. Apalagi kalau itu sebenarnya hanya pencitraan. Ya, makanya itulah demokrasi. Demokrasi itu adalah pencitraan. Siapa bilang demokrasi itu suara mayoritas? Demokrasi itu adalah suara segelintir orang yang punya uang untuk membayar media supaya pencitraan, membuat pencitraan yang baik. Itulah demokrasi. Iya. Dan subhanallah, Allah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Orang-orang kafir itu tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian semampu mereka. Tapi kita lebih percaya Quran daripada Quran. Kita lebih percaya pencitraan daripada kebenaran Al-Quran. Subhanallah. Ini kenyataan yang ada dalam hati mereka, jemaah sekalian. Allah singkap kepada kita. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian yang mereka sembunyikan dalam hati mereka jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan. Antum lihat, Masya Allah, iklannya orang kafir ini supaya dia dipilih jadi pemimpin, itu iklan yang menunjukkan kebencian kepada Islam. Kata Allah, yang dia sembunyikan di hatinya lebih besar. Tapi kok kita lebih percaya iklan daripada Al-Quran? Subhanallah. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Jadi jangan antum lihat hanya zahir saja dia menjalankan kepemimpinan yang baik. Dia enggak korupsi, walaupun itu juga sebenarnya hanya pencitraan media. Iya. Dan jemaah sekalian, seandainya betul dia baik, maka itu yang pertama. Yang dia sembunyikan dalam hatinya kejelekan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Iya. Yang kedua juga jemaah sekalian, seandainya ada orang baik kepada kita, Masya Allah baik sekali kepada kita, suka ngasih hadiah, berbuat baik kepada kita, tapi dia memusuhi orang tua kita, menjelek-jelekkan orang tua kita, apakah kita juga akan baik kepadanya? Apakah kita akan terima kebaikannya? Tentu tidak. Jadi anak durhaka kita. Kita jadi anak durhaka kalau kita mau baik-baikan sama orang yang memusuhi orang tua kita. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau mereka musuhi dan mereka hinakan Allah dan Rasulnya? Tentu harus lebih kita benci lagi. Jadi walaupun dia baik, tapi dia memusuhi Allah dan Rasulnya, mestinya kita lebih benci lagi kepada mereka. Makanya Allah tegaskan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah." Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang ataupun bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud memusuhi Allah dan Rasulnya? Semua orang kafir. Dengan cara apa mereka memusuhi? Dengan melakukan permusuhan terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran mereka. Bahkan menghina Allah dengan mengatakan Allah punya anak, Allah dipersekutukan. Itu sudah penghinaan. Apakah patut seorang muslim kemudian mendukung orang yang memusuhi Allah, menghina Allah? Ini enggak patut. Maka dari itu, kalau ada partai-partai Islam atau organisasi Islam atau tokoh Islam atau siapapun yang dianggap muslim mendukung mereka, dia tidak memahami keimanan sebagai muslim yang benar. Padahal ini pokok keimanan. Yang kesimpulannya dua, jemaah sekalian. Orang yang bersikap loyal kepada orang kafir itu dua tingkatan. Satu sampai tingkat kekufuran. Kalau dia bersikap loyal kepada mereka, sekali lagi, ini bukan sekedar memilih pemimpin. Segala macam bentuk sifat loyal. Meniru mereka, ikut dalam acara keagamaan mereka, semuanya. Mencintai mereka, mendukung mereka, mengangkat jadi pemimpin, semuanya. Tingkatan yang pertama, kalau dasarnya dia loyal kepada mereka adalah karena setuju dengan agama mereka. atau benci kepada Islam, atau tidak suka agama Islam menjadi jaya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan itulah yang Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Maka dari itu jemaah sekalian, perlu saya ingatkan juga, mau memperjuangkan Al-Qur'an dan memperjuangkan surat Al-Maidah 51, jangan ikutan cara orang kafir. Apa contohnya cara mereka? Turun ke jalan. Itu cara mereka. Justru kita mau memperjuangkan ayat ini tapi melanggar ayat ini. Ini salah besar. Turun ke jalan, melakukan aksi-aksi di jalan, memacetkan jalan, membuat orang lain tidak nyaman, itu adalah cara-caranya orang kafir yang di negara-negara mereka, negara demokrasi, itu dilindungi oleh undang-undang. Apakah kalau pemerintah mengizinkan lalu mengikuti orang kafir menjadi halal? Tentu tidak, jemaah sekalian. Tetap saja itu haram. Ya. Maka Allah ingatkan, siapa yang menyerupai mereka atau loyal kepada mereka, dia seperti mereka. Maksudnya, kata para ulama, kalau dia setuju dengan agama mereka atau sebaliknya dia benci kepada Islam, maka dia kafir seperti mereka. Tingkatan yang kedua, tingkatan kefasikan, dosa besar. Kalau dia bersikap loyal kepada mereka bukan karena mendukung agama mereka, bukan pula setuju, bukan pula benci kepada Islam, kalau begitu karena apa? Bisa jadi karena dia jadi korban pencitraan, bisa jadi pula korban serangan fajar. Ya. Intinya karena dunia. Dia mendukung mereka, bersikap loyal kepada mereka karena dunia. Ini adalah dosa besar, namun dia tidak sampai kafir. Ya. Jadi ini dua rincian para ulama tentang memilih orang kafir atau bersikap loyal kepada mereka. Wallahu alam. Membiarkan orang tua untuk berbuat dosa dalam menyuruh amalan bid'ah. Pertanyaan, bagaimana cara menasihati mereka tanpa menggurui? Menasihati yang terbaik adalah menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang paling lembut, dengan bahasa yang paling halus. Iya. Itu saja intinya. Wallahu alam. Tadi kata Ustaz, dosa besar ada dua, menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua. Pertanyaan saya, apabila seorang anak durhaka kepada orang tuanya, apakah masih ada pengampunan untuknya? Jamaah sekalian, dosa apapun, dosa terbesar sekalipun, yaitu syirik dan kufur, selama seseorang bertobat kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat taubat, akan diampuni oleh Allah. Dosa kesyirikan dan kekafiran lebih besar daripada dosa durhaka. Dosa terbesar saja bisa diampuni, apalagi dosa yang lebih kecil daripada itu, asalkan memenuhi syarat-syarat taubat. Apa syarat taubat? Ada lima. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, menyesalinya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, masih pada waktunya, yaitu sebelum ajal datang menjemput kita atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, tambahan yang keenam, kalau dosa itu terkait dengan hak orang lain, harus kita minta maaf. Karena hak ini, karena hal ini hak orang tua, maka kita harus tambah lagi, di samping bertobat kepada Allah, juga minta maaf kepada orang tua kita. Iya. Atau kalau kita berbuat salah kepada orang lain, juga kita minta maaf. Iya. Nah, bagaimana jemaah sekalian kalau orang tua kita sudah wafat? Maka solusinya adalah memohonkan ampun bagi orang tua kita dan banyak-banyak beramal soleh. Mudah-mudahan amalan buruk kita tertutupi dengan amal soleh yang kita kerjakan. Iya. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.